إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih membahas kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Ayunil Akhyar, masih pada hadis yang ke-25, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa idza hadaratis shalah, bila datang salat, waktu salat, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaknya seseorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya yang paling berusia di antara kalian menjadi imam kalian. Terkait hadis ini telah kita bahas dua pertemuan sebelumnya, terutama pertemuan yang sebelum ini kita telah membahas sabda Rasul sallu kama ra'aitumuni usalli, bagian pertama dari hadis ini, yaitu tentang mengikuti salat Nabi. Setelah kita baca keterangan penulis, yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah, dan kita juga masih dalam keterangan hadis ini, terutama bab salat mencontoh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita akan baca keterangan Syekh As-Sa'di rahimahullah sampai pada bab tasyahud. Beliau, setelah seseorang melakukan tasyahud yang pertama, tsumma yaqumu in kanat ruba'iyatan aw thulathiyatan, dia bangkit dari tasyahudnya yang pertama bila itu merupakan salat yang 4 rakaat atau 3 rakaat, wa yusalli baqiyataha bil Fatihah wahdaha, lalu rokaat-rokaat berikutnya melakukan bacaan di dalam sholatnya dengan Al-Fatihah saja tanpa surat. Ya. Sehingga rokaat ketiga dan keempat tanpa surat. Walaupun juga di sana ada beberapa riwayat yang menunjukkan boleh dia membaca surat pada rokaat-rokaat itu, hanya saja yang biasa dilakukan atau yang lebih sering dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Fatihah saja tanpa surat. Wa in kana fi at-tashahhud alladhi yalihi as-salam qala. Kemudian untuk tasyahud yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan bacaan tasyahud dengan bacaan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Nah, ini bacaan tasyahud shalawat pada tasyahud yang kedua. Dan ini merupakan salah satu dari beberapa bacaan tasyahud. Mungkin dari kita ada yang menghafal sesuai yang tadi kita baca. Mungkin ada dari kita yang menghafal tasyahud yang lain, namun juga dengan riwayat yang sahih, maka semuanya boleh. Ini merupakan ikhtilaf tanawwu', ikhtilaf yaitu perbedaan, yang itu keberagaman dalam bacaan, yang semuanya selama riwayat-riwayatnya sahih maka diperbolehkan. Kemudian untuk bacaan salawat ini, para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa untuk rakaat yang kedua atau tasyahud yang pertama, di situ disunnahkan membaca salawat, tidak diwajibkan. Sehingga mungkin saja seseorang hanya baca tasyahud tanpa salawat ini. Namun kalau dia membaca salawat juga, maka itu lebih utama. Ya. Dan hukumnya sunnah menurut para ulama rahimahumullah. Adapun untuk tasyahud yang kedua, bacaan salawat ini wajib menurut pendapat yang lebih kuat insyaallah, yang rajih adalah wajib kita membaca salawat setelah tasyahud. Kemudian setelah itu membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al masiihid dajjal. Nah, ini bacaan doa berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari empat hal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, juga dari ujian kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari ujian dengan adanya al-masih ad-dajjal, atau dalam lafaz yang lain wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal, dari kejahatan godaan al-masih ad-dajjal. Ya, bacaan ini sebagian ulama menegaskan merupakan suatu kewajiban juga, karena di sana ada perintah Nabi. Ya, di mana Nabi SAW mengatakan, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'." Bila seseorang dari kalian sudah baca tasyahud, maka hendaknya minta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Falyasta'idz billah. Nah, di sini ada perintah ya untuk minta perlindungan kepada Allah. Dan suatu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya mengandung hukum apa? Wajib. Ya, itu menurut sebagian ulama ditegaskan demikian, sehingga kita usahakan untuk menghafal doa ini, ya. Wa yad'u bi mahabba. Setelah itu, yakni setelah tasyahud yang terakhir lalu doa tadi, maka dia boleh berdoa dengan apa yang dia sukai. Nabi SAW menyatakan dalam hadis, "Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Hendaknya dia memilih doa yang dia maukan. Diutamakan doa yang warid atau yang ma'thur dari Nabi SAW, yang datang dari Nabi. Itu lebih utama. Seandainya tidak, banyak dari ulama juga membolehkan dibaca saat itu doa yang kita maukan dari doa-doa yang kita mungkin telah menghafalnya. Tsumma yusallim. Kemudian salam. Dan di antara doa yang diajarkan sebelum salam ini, Allahumma inni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ya Allah, a'inni ala dzikrik, bantulah aku ya. Ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan ibadah kepadamu dengan baik. Doa yang sangat bagus ya. Nabi ajarkan waktu itu kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu an, la tad'anna an taqula dubura kulli salatin maktubah, Allahumma inni ala dzikrika, dan seterusnya. Wahai Mu'ad ya, jangan sekali-kali kamu meninggalkan doa ya di akhir salatmu dengan doa tadi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian setelah itu salam. Ya. Wa yadhkurullaha bima warada. Lalu setelah salam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang datang dari Nabi. Fa jami'ul warid 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati min fi'lihi wa qawlihi wa ta'limihi wa irsyadihi fa innahu dakhilun fi qawlihi sallu kama ra'aytumuni usalli. Jadi kesimpulannya, semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab salat, baik itu contoh perbuatan dari beliau, wa qawlihi, atau ucapan dari beliau ya, anjuran bimbingan dalam bab salat, ajaran dalam bab salat, wa ta'limihi, dan pengajaran beliau, wa irsyadi, dan bimbingannya, fa innahu dakhilun, maka itu semua masuk dalam kandungan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, seperti kalian melihat aku salat ya. Maka di sini sebetulnya menuntut adanya apa? Adanya talabul ilm, jelas ya. Nabi perintah kepada kita, salatlah seperti kalian melihat aku salat, seperti salatku. Apakah mungkin kita bisa salat seperti salatnya Nabi tanpa belajar? Tentu jawabnya tidak. Jadi ini mengandung perintah, belajarlah kalian. Ya. Belajar bagaimana Nabi salat, lalu ikuti. Ya. Jadi kita mesti talabul ilm. Mesti menuntut ilmu. Untuk kemudian mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa huwa amurun bihi amra ijab. Au istihbab bihasabid dalalah. Perintah ini, salat seperti salatnya Nabi, bisa bermakna wajib dalam arti ya sesuatu yang memang secara dalil menunjukkan itu wajib, ya kita wajib mengikuti. Seperti apa? Misalnya bacaan Al-Fatihah, wajib kita mengikuti Nabi membacanya, enggak boleh meninggalkannya, karena bacaan Al-Fatihah bukan hanya wajib, bahkan rukun. Ya. Dan mungkin juga perintah ini mengandung makna istihbab atau sunnah. Bila dalil-dalil menunjukkan itu adalah perkara sunnah. Seperti doa istiftah, Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Nah, itu adalah sunnah. Maka kita mengikuti Nabi dalam hal ini adalah sunnah. Artinya boleh kita lakukan, boleh tidak kita lakukan. Ya. Semua tergantung pada dalil yang terkait langsung dengannya. Dan ini juga menuntut kita untuk belajar, untuk talabul ilm, supaya kita bisa membedakan mana yang wajib, sehingga kita pun wajib mengikuti, mana yang sunnah, sehingga kita sunnah mengikuti Nabi SAW. Fama kana min ajza'iha la yaskutu sahwan wala jahlan wala amdan ila lahu ruknun katakbiratil ihram wa qira'atil fatiha wa tashahud al-akhir wassalam wa kalqiyami wa ruku'i wa sujudi wa li'tidali anha. Kemudian beliau menjelaskan lagi satu kaidah penting, kata beliau, apa saja yang itu bagian daripada solat, yang tidak gugur bagian itu disebabkan karena lupa atau tidak tahu atau sengaja, ya, maka itu adalah rukun. Nah, ini kaidah penting, ya, untuk mengetahui apa yang rukun. Jadi yang rukun dalam sholat adalah suatu amalan dalam sholat yang tidak gugur disebabkan lupa, tidak gugur disebabkan tidak tahu, tidak gugur disebabkan karena sengaja meninggalkannya. Ya, contoh misalnya kembali bab Al-Fatihah tadi. Apakah kalau lupa Al-Fatihah kemudian dimaafkan? Ya, dalam arti ya karena kamu lupa sudah lanjut saja sholat musah. Tidak begitu. Seorang kelupaan Al-Fatihah, ya, sekalipun karena lupa, maka rokaat tersebut tidak terhitung. Ya. Misal juga nanti beliau akan sebutkan ruku. Seorang lupa ruku, saya lupa ruku, misalnya. Apa akan kita katakan sudah lanjut saja, nggak ada masalah, kamu kan lupa. Tidak. Rokaat yang kehilangan ruku, sekalipun lupa, rokaat ini tidak teranggap. Ya. Atau jahlan karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Seorang yang melakukan sholat tidak tahu bahwa di sana disyaratkan ruku. Jadi dia langsung saja dari berdiri langsung sujud. Kenapa kamu enggak ruku? Loh, saya enggak tahu. Saya baru masuk Islam, misalnya. Tidak, ya. Rakaat ini tidak dianggap. Harus ruku. Apalagi sengaja meninggalkannya. Ya. Nah, suatu amalan yang sifatnya seperti ini berarti dia rukun. Kalau yang bisa ditinggalkan karena sengaja, maka bukan rukun. Bahkan bukan wajib, tapi itu sunnah, ya kan? Sengaja tidak baca istiftah, boleh apa enggak? Boleh. Batal apa enggak sholatnya? Tidak batal. Tetap sah dan sempurna. Walaupun ia meninggalkan sunnah, kurang lengkap, tapi sempurna. Kurang bagus maksudnya, ya. Kurang afdal, tapi sudah sah. Ya, di sini boleh meninggalkan walaupun dengan sengaja. Jelas bukan rukun berarti. Sesuatu yang boleh terlewat karena lupa. Misalnya tasyahud yang pertama. Lupa enggak tasyahud yang pertama? Langsung berdiri. Sudah sempurna berdiri. Mau kembali? Justru jangan. Lanjutkan. Sholatnya sah? Sah. Rokaatnya teranggap? Teranggap. Berarti tasyahud yang pertama bukan rukun. Ya, bukan rukun. Ya. Terus kalau bukan rukun wajib atau sunnah? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama, yang jelas bukan rukun. Ya. Begitu pula karena jahil, karena ketidaktahuan, ya. Sebagian amalan yang seseorang karena tidak tahu dia enggak melakukannya, maka jelas itu tidak melakukannya dan sah sholatnya. Dia tinggalkan karena apa tadi? Tidak tahu, ya, maka itu bukan rukun. Anggap misalnya tadi bacaan apa, bacaan sholawat atau bacaan ta'awud dari empat hal yang kita sebut tadi, oh saya gak tahu kewajiban tentang hal itu, saya gak lakukan. Ya, tidak apa-apa, sholatnya sah karena kamu belum tahu. Berarti itu bukan rukun. Ya. Jadi di sini jelas kaidah untuk mengetahui mana yang rukun, mana yang bukan rukun. Contoh tadi dari kaidah tersebut, jadi yang rukun misalnya takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram mesti sifatnya tadi sesuai dengan kaidah. Tidak akan gugur takbiratul ihram disebabkan karena lupa atau tidak tahu atau sengaja meninggalkannya. Qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah. Ya. Tasyahud yang terakhir. Salam, berdiri, rukuk, sujud dan i'tidal. I'tidal yakni berdiri setelah rukuk. Ini semua adalah rukun dengan pengertian yang tadi kita telah sebutkan atau yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Wa ma kana yasqutu sahwan wa yajburuhu sujudus sahwi qila lahu wajib. Kaidah berikutnya, ma kana yasqutu sahwan, sesuatu yang bisa gugur karena lupa. Wa yajburuhu sujudus sahwi, dan kemudian boleh diganti dengan sujud sahwi. Maka yang seperti ini dikatakan wajib. Ya. Kat tasyahudil awal, seperti tasyahud pertama. Tasyahud pertama, kalau orang lupa, lanjut ke atas. Tadi kita sebutkan, kalau sudah berdiri, mulai baca, lanjut. Ya. Tasyahud yang pertama gugur, nanti diganti dengan sujud sahwi. Ya, nanti diganti dengan sujud sahwi. Berarti ini adalah hukumnya wajib, bukan rukun, tapi wajib. Dan perlu kita ingat, ya, kalau dari sisi kepentingan atau urgensi amalan itu dalam sholat. Ya. Rukun di atas, wajib di bawahnya. Ya. Di bawahnya lagi adalah sunnah, begitu ya. Jadi di sini harus kita mengetahui dan bisa membedakan. Ya, rukun yang di atas, bawahnya adalah wajib, bawahnya lagi adalah sunnah. Nah, tasyahud yang pertama tadi masuk kategori wajib karena seandainya ditinggalkan karena lupa, sholatnya tetap sah, rokaatnya tetap teranggap, namun diganti dengan sujud sahwi. Contoh yang lain, al-julusulahu, duduknya. Jadi di sini ada dua hal dalam tasyahud ini yang kita pahami adalah duduk dengan tasyahud. Ya, itu sebetulnya dua hal. Tasyahud itu artinya bacaannya. Duduknya kita ya duduk untuk tasyahud. Itu dua amalan teranggap, bukan satu amalan. Tasyahudnya wajib, ya duduknya juga wajib. Jadi di situ ada dua amalan, ya. Al-julusu wa takbirat ghaira takbiratil ihram. Contoh berikutnya, takbir-takbir selain takbiratul ihram, atau biasa disebut juga takbir takbir intiqal, takbir perpindahan, takbir intiqalat, perpindahan-perpindahan. Wa qawli sami'allahu liman hamidah. Contoh yang lain, ucapan sami'allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid. Contoh berikutnya, rabbana walakal hamdu likulli musallin, bagi tiap-tiap orang yang salat. Wa qaul, dan ucapan subhana rabbiyal azim satu kali dalam rukuk, dan ucapan subhana rabbiyal a'la satu kali dalam sujud. Ya, untuk yang sekali ini tergolong wajib menurut Syekh. Ya, kalau lupa sholatnya tetap sah namun diganti dengan sujud sahwi. Ini yang sekali. Sunnahnya ya adalah tiga kali, ditambah lagi ketika memang menuntut untuk ditambah boleh juga, ya, diulang-ulang. Karena seperti yang kita tahu, terkadang Nabi sujud lama sekali, rukuk juga lama, menyesuaikan berdirinya yang lama. Apa yang beliau baca? Tidak mungkin beliau hanya baca subhana rabbiyal a'la tiga kali sementara baca suratnya surat Al-Baqarah misalnya. Terus apa yang beliau baca? Ulama mengatakan beliau mengulang-ulang. Ya. Jadi yang wajib sekali, sunnahnya yang sempurna 3 kali. Ketika dibutuhkan lebih, tambahi, diulang-ulang. Wa qawli rabbighfirli baina sajdatain, juga bacaan rabbighfirli di antara 2 sujud. Ya, disunnahkan 2 kali rabbighfirli, rabbighfirli. Namun paling tidaknya kata beliau di sini rabbighfirli sekali. Wa ma siwa dzalika fa innahu min mukammilatiha wa mustahabbatiha. Dan yang selain itu maka termasuk daripada penyempurna-penyempurnanya dan sunnah-sunnahnya. Ya. Baik, jadi di sini bisa kita ringkas lagi, kita ulangi. Ya, di sana ada rukun, di sana ada wajib, di sana ada mustahab atau sunnah atau mukammilat, penyempurna. Ya. Ini ya istilah saja, ya. Kadang diistilahkan sunan as-salah, sunnah-sunnahnya salat. Kadang diistilahkan mustahabbat, artinya juga sama, sunnah-sunnahnya salat. Kadang diistilahkan mukammilat, yakni penyempurna-penyempurnanya. Maknanya sama. Ya. Di sana ada syarat. Nah, syarat ini sebetulnya juga sekelas rukun. Bila tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Namun bedanya syarat dengan rukun, kalau syarat itu di luar sholat, kalau rukun itu di dalam sholat. Contohnya di mana? Gimana? Bagaimana di luar sholat? Misalnya berwudu. Dilakukan sejak apa? Sebelum sholat. Ya. Itu adalah syarat sholat. Syarat sahnya sholat. Kalau tidak berwudu, sholatnya tidak sah. Contoh yang lain misalnya, menghadap kiblat, masuknya waktu sholat. Ini semua termasuk syarat-syarat. Karena dilakukan sejak sebelum masuk ke dalam sholat. Ya, tanpa dilakukan itu, maka sholat tidak sah. Nah, ini perbedaan antara syarat dan rukun. Walaupun secara kepentingan sama, secara global, yaitu sholat tidak sah tanpa keduanya. Tidak sah tanpa syarat sahnya sholat, tidak sah tanpa rukunnya sholat. Kemudian beliau mengatakan, wa khususan ruhus sholati walubbuha, dan lebih khusus lagi di sini adalah ruh daripada sholat itu, lubbuha, intisari daripada sholat itu. Apa yang dimaksud? Wa huwa hudurul qalbi fiha, yaitu kehadiran kalbu kita dalam sholat, ya, yang dikenal dengan kehusuan kita kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Ini bagian penting daripada kehusuan. Ya. Hudurul qalbi fiha. Kehadiran kalbu kita. Jangan kita sholat dengan fisik dan jasmani kita, sementara kalbu kita kemana-mana. Ya. Nah, ini sering terjadi karena ya kita sering digoda oleh syaitan, ya, kita manusia ini. Memang dalam sholat kita sesungguhnya ada peperangan antara kita dengan syaitan. Kita pengin betul-betul selalu kalbu kita ini hadir mengikuti sholat itu. Tapi tiba-tiba syaitan menggoda, ingat ini, ingat itu, mengingatkan kita sesuatu yang sebelumnya tidak kita ingat. Akhirnya membuat kalbu kita pun apa, tercuri oleh syaitan saat-saat tertentu dalam sholat kita. Nah, ini di sini perjuangan kita untuk mempertahankan intisari daripada sholat itu dan sesuatu yang beliau katakan ruhnya sholat. Ya, berusaha untuk terus menghadirkan kalbu kita di dalam sholat kita. Wa tadabburu ma yaquluhu min qira'atin wa dzikrin wa du'a, dan tadabbur dengan terhadap apa yang kita baca dari Al-Fatihah, surat, dan zikir serta doa. Nah, ini penting. Jadi kita-kita ini yang mungkin belum begitu memahami bahasa Arab, semangatlah belajar bahasa Arab paling tidak untuk bacaan sholat kita, ya. Paling tidak untuk bacaan sholat kita, ya. Apalagi yang muda-muda ini harus semangat belajar bahasa Arab paling tidak untuk apa? Bacaan sholat kita. Ini rohnya sholat. Jangan kita membaca tapi nggak tahu maknanya sehingga kurang mengena dalam kalbu kita, ya kan? Satu persatu kita belajar kata demi kata, insya Allah kalau kita bersemangat Allah Azza wa Jalla akan membantu kita, ya, karena ini kan tiap hari dibaca terus, ya. Insya Allah dalam waktu seminggu antum sudah menghafal mayoritasnya, ya, terutama untuk yang mesti yaitu Al-Fatihah, kemudian bacaan-bacaan zikir, tasyahud, sudah. Enggak banyak, ya kan? Al-Fatihah 7 ayat, 7. Ya, enggak banyak. Kemudian bacaan berikutnya kalau surat tidak wajib, ya kan? Kemudian bacaan Subhan Rabbiyal Azim. Mudah, ya kan? Maha suci Allah yang Maha Besar, yang Maha Agung. Subhan Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang Maha Tinggi. Ya, jadi kita sujud sambil membaca Maha suci Allah yang Maha Tinggi. Ya. Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Ya. Sujud baca lagi Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Tasyahud, ya. At-tahiyatu lillah, ya, hafalkan dan ketahui maknanya. Ya, saya enggak terjemahkan di sini, panjang nanti. Tapi tugas antum belajar satu kata demi satu kata. Ini kata beliau rohnya sholat ini. Ya. Dan enggak sulit, sekali lagi, enggak sulit insyaallah. Jadi yang banyak dan perlu konsentrasi lebih hanya di Al-Fatihah sama tasyahud nanti sampai terakhir. Enggak banyak, ya kan? Rakaat kedua yaitu juga, rakaat ketiga itu juga, ya, enggak banyak. Jadi bersemangat untuk mempelajarinya. Selebihnya, ya, faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah. Ya, yang lebih banyak lebih bagus. Tambah, saya mau mempelajari makna surat Al-Ikhlas. Nah, maknanya pelajari. Sudah bisa nanti tambah lagi. Ya, Al-Kafirun atau Al-Falak, An-Nas. Nah, begitu meningkat. Insyaallah kalau kita semangat seperti itu akan banyak kita ketahui dan sholat kita insyaallah akan lebih khusyuk. Ini tadabbur terhadap makna-makna bacaan sholat. Ya. Kemudian juga kata beliau, di samping bacaan-bacaan itu, ya, doa, ya, doa juga, apalagi doa, yang namanya doa itu kan permohonan kita yang perlu kita sungguh-sungguh. Kita berdoa kalau nggak tahu maknanya, ya, sepertinya hampa jadinya, ya, sepertinya hampa. Ketahui makna doa-doa tersebut, ya, dan insya Allah sekali nggak sulit. Rabbana atina fid dunya hasanah, misalnya, kan, ya Allah berikan kepadaku di dunia hasanah, kebaikan. Gampang, ya kan? Wa fil akhirati, dan di akhirat. Hasanah, kebaikan. Wa qina, dan lindungi aku. Azaban nar, azab neraka. Gampang. Ya, enggak sulit memahami kata-kata dan makna itu. Apalagi kita sudah sering taklim, sering ngaji, yang isinya bahasa Arab, diterjemahkan. Mudah, insyaAllah, enggak sulit. Ya. Meningkat lagi nanti bacaan doa yang lain, kita juga ketahui maknanya. Kemudian kita praktekan, ya, kita praktekan. Ketika sering kita praktekan, semakin menancap di akal kita, di kalbu kita. Tambah lagi nanti yang lain. Ya, jangan nambah-nambah dulu, kecuali kita apa, praktek-praktek dulu biar semakin mantap. Tanpa praktek-praktek ya akan mudah hilang, akan mudah hilang, terutama yang memang tidak punya dasar bahasa Arab ya. Nah ini penting, ini sangat penting untuk kita ketahui demi kualitas sholat kita, ruh sholat kita. Kemudian juga tidak kalah penting, dan ini kadang yang kita kurang perhatian, kita juga perlu apa, mentadaburi ma yaf'aluhu, apa yang dilakukan oleh orang yang sholat, min qiyamin wa qu'udin wa ruku'in wa sujud. Qiyam, qu'ud, berdirinya kita, duduknya kita, berdirinya kita. Dan ini terutama bagi yang belum mengerti, apalagi ya makna-makna dan terjemahan tadi ya, paling tidaknya dia menghayati berdirinya ini, tadabbur. Dia berdiri ini berdiri ibadah ya, ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dia berdiri bukan sedang berdiri apel ya kan, dia berdiri bukan sedang berdiri nonton suatu pemandangan, bukan. Dia berdiri, berdiri menghadap Allah Azza wa Jal, tunduk kepadanya. Jadi berdirinya adalah berdiri ibadah, hayati, resapi ya, berdirinya ini dia sedang berdiri ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ini berdiri bukan sembarang berdiri. Makanya Allah katakan apa, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah lillah, untuk Allah, qanitin, dengan khusyuk ya. Jadi ini sekali lagi berdiri bukan sembarang berdiri. Ini adalah berdiri ibadah yang dilakukan seorang hamba dalam sholatnya kepada Allah Azza wa Jal. Resapi itu hayati. Kemudian duduknya juga sama demikian. Apalagi rukuk dan sujudnya. Rukuk adalah ibadah. Sehingga kita gak boleh rukuk kepada orang. Itu artinya ibadah kepada orang. Gak boleh sujud kepada orang. Itu artinya ibadah kepada orang. Makanya kita rukuk ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Harus kita hayati dan kita resapi, kita sedang beribadah kepada Allah. Menundukkan tubuh kita, menghinakan di hadapan Allah Azza wa Jal. Apalagi ketika kita sujud, betul-betul kita hinakan diri kita. Kita letakkan dahi kita di lantai demi mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi di atas langit sana. Nah, hayati betul-betul makna-makna gerakan ini sebagai ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita selalu seperti itu dalam salat kita, berusaha menjaga itu, akan selalu khusyuk dan kalbu kita pun akan hadir mengikuti salat kita. Biidznillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sangat penting ya. Wal khudu' lillah wal khusyuk fiha lillah. Nah, rasakan khudu'. Khudu' itu merendahkan diri dan khusyuk kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini yang beliau katakan apa? Intisari daripada sholat, ruh daripada sholat. Rasakan betul-betul gerakan-gerakan itu ya, karena itu adalah gerakan-gerakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Rasakan kita betul-betul ibadah dan menghinakan diri kita kepada zat yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia. Dan kita sadari lemahnya kita, hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yadkhulu fi dzalik. Dan juga masuk dalam kandungan makna hadis Nabi di atas. Tajannubu ma naha anhu fi sholati. Menjauhi semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Ya, karena Nabi enggak melakukan halal itu. Maka kita mengikuti Nabi. Semua yang dilarang Nabi, kita harus menjauhinya. Contoh apa? Qadhahik, tertawa saat sholat. Ya, dan ini bisa membatalkan sholat. Wal kalam, berbicara. Ya, jelas ini membatalkan sholat. Wa kasratul harakah al-mutatabi'ah li ghairi daruratin. Dan banyak gerakan yang berkesinambungan tanpa ada kebutuhan darurat untuk melakukannya. Nah, ini penting. Jadi untuk bab gerakan itu ada perincian. Tidak setiap gerakan kemudian membatalkan. Gerak 3 kali batal, tidak begitu. Ya. Gerakan di dalam sholat bermacam-macam. Nah, yang jauh, yang perlu dijauhi, seperti yang beliau katakan, banyak gerak yang berkesinambungan dan tanpa ada kebutuhan. Ya. Misal tanpa ada kebutuhan apa-apa, tiba-tiba kita berjalan, ya, 5 langkah ke depan misalnya. Loh, ini sholat apa jalan-jalan, kan gitu. Nah, seperti ini kata Asy-Syaukani rahimahullah, sudah mengeluarkan dari bentuk sholat itu sehingga batal sholatnya kalau seperti itu. Boleh melangkah karena ada kebutuhan, misal kita cari sutroh, ya, 2 langkah mungkin, ya. Terkadang butuh beberapa langkah, maka jangan berkesinambungan, ya, jangan berkesinambungan ketika dibutuhkan. Ala kulli hal, dalam hal ini ada perincian para ulama kita rahimahumullah, ya, sehingga yang perlu dijauhi adalah apa? Gerakan-gerakan yang berkesinambungan dan banyak dan tanpa ada kebutuhan. Dulu Nabi SAW sholat dan menggendong cucunya, ya kan? Kalau menggendong itu perlu gerakan apa tidak? Jelas perlu gerakan di luar sholat, tapi ada kebutuhan dan mungkin tidak berkesinambungan. Ya. Fa inna sholata la tatimmu illa biwujudi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa wajibatiha. Karena sholat tidak akan sempurna kecuali dengan adanya syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, wantifa mubtilatiha. Juga sholat harus bebas, bersih dari pembatal-pembatalnya. Allati tarji'u ila amrain. Yang pembatal sholat itu kembali kepada 2 hal. Imma ikhlalun bilazimin au fi'lu mamnu'in fiha. Bisa jadi dari arah, dari sisi, tidak melakukan sesuatu yang diharuskan atau melakukan sesuatu yang dilarang. Ini garis besarnya pembatal sholat. Rinciannya ya seperti dijelaskan para ulama dalam kitab-kitab fikih, dan apa yang tadi kita sebutkan ada beberapa contoh terkait dengan yang tadi disebutkan. Kal kalami wa nahwihi, seperti berbicara dan sejenisnya. Nah, demikian penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah terkait dengan fikih hadis ini, dan ini sangat penting sekali bagi kita, paling tidaknya menjadi pengetahuan dasar dalam bab sholat. Ya, untuk lebih rincinya, ya memang harus belajar lebih rinci, sehingga sholat kita lebih sesuai dengan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ahibati fillah rahimakumullah, yang bisa kita kaji. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Pertanyaan, apakah kita harus mengikuti imam yang jika sholatnya 2 rakaat, kalau tasyahud tasyahud akhir duduknya tawarruk? Ya. Kalau memang dia wallahu'alam, artinya orang yang mengerti bab sholat, ya, mengerti dalil, maka kita ikuti. Ya. Tapi kalau orang-orang yang hanya taklid-taklid saja, nampaknya menurut apa yang saya pahami dari sebagian penjelasan ulama, kita tidak mengikuti. Ya, kita sesuai dengan yang kita ketahui berdasarkan ilmu. Allahu'alam. Bagaimana hukum membungkukkan badan jika lewat depan orang tua? Ya, dari beberapa penjelasan ulama, membungkukkan badan kita demi menghormati orang juga tidak diperkenankan. Ya, ya, itu tradisi memang yang di masyarakat kita. Kita berusaha untuk tidak menyalahi aturan agama kita. Ya, memang perlu kebiasaan, ya, kebiasaan untuk tidak melakukannya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.